Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa Anda di bulan suci ini? Kita kembali hadir di Tafsir Al-Misbah bersama saya Alvin Adam. Dan tentunya ada Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Lalu juga ada Bayu Oktara. Waduh, ini cocok buat topik kita hari ini ya. Nah, sehat yuk. Alhamdulillah. Happy, ini makin happy, makin tenang. Amin. Makin fokus katanya kehidupannya. Amin. Nah, kita senang denger. Kalau sahabat kita happy kan kita senang ya Pak. Iya. Nah, kalau di perjumpaan kita kemarin kita udah membahas tentang surat Al-Ahzab. Sekarang kelanjutannya kan kita bahas, yaitu pada ayat ke-53 sampai ke-59. Nah, di ayat ini dijelaskan tentang etika pergaulan dalam rumah tangga, di mana Allah melarang orang-orang yang beriman memasuki rumah orang tanpa seizin yang punya rumah. Untuk lebih jelasnya lagi, kami persilakan pada Pak Quraish untuk langsung mulai Pak kajiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk, saya ingin mengambil kesimpulan awal terlebih dahulu. Agama Islam ini bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bukan hanya mengatur hubungan manusia antara Allah atau antara manusia dalam hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil pun diatur. Mulai dari masuk WC ada tuntunannya. Bersin ada tuntunannya. Kita di sini akan mempelajari sebagian dari tuntunan itu. Yang pertama yang akan kita baca, bagaimana tuntunan berkunjung ke rumah orang. Jadi memang ajarannya menyeluruh. Tidak ada satu agama yang Anda bisa temukan dalam kitab sucinya suatu tuntunan yang menyeluruh sebagaimana Anda bisa temukan dalam Al-Quran. Ya kan? Oke, mari kita baca ayat ini. Ayat ini sebenarnya turunnya ada hubungannya. Kemarin kita ada bicara tentang perkawinan Nabi Muhammad dengan bekas istri anak angkat beliau, Zainab binti Jahsy. Tentu dalam konteks perkawinan itu ada semacam pesta perkawinan. Dianjurkan, memang agama menganjurkan kalau ada kawinan undang orang. Sembelih walau seekor kambing. Itu dalam konteks menyampaikan pada orang bahwa ini pasangan Anda. Sehingga kalau Anda berjalan dengan dia di suatu tempat umum, orang tidak tuduh Anda macam-macam. Oh, itu memang istrinya. Nabi pernah berjalan di malam hari bersama salah seorang istrinya. Ada dua orang yang lewat lihat Nabi dengan perempuan itu. Terus mereka cepat-cepat seakan-akan mau menghindarkan, tetapi Nabi terus panggil dia, "Eh, sini, sini. Ini istri saya loh." "Iya Nabi, iban saya takut setan mempengaruhi kamu sehingga kamu punya prasangka yang buruk." Oke, itu secara umum. Secara khusus, waktu perkawinan, dalam konteks perkawinan ini, Nabi melakukan pesta di rumahnya yang kecil sebenarnya rumahnya. Mengundang beberapa sahabatnya. Nah, ada yang datang sebelum waktu. Ada yang datang sudah makan masih ngobrol. Turun ayat kita ini. Kita baca ayat kita. "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nazirina ina'ahu." Wahai orang-orang yang beriman, jangan masuk ke rumah Nabi kecuali kalian diundang untuk suatu pesta satu diundang bayan. Untuk makan. "Tapi jangan datang terlalu cepat, seakan-akan kalian menantikan masaknya makanan." Diundang jam 12 makan, jangan datang jam 11. Itu mengganggu tuan rumah. Betul. Datang pada waktunya atau 5 menit sebelumnya. Ini ya kan? Jadi gak repot juga ini yang punya rumah kan, gitu loh. Tuan rumah jadi repot melayani tamu. Sementara lagi siap-siap ya. Sementara lagi siap-siap. Lagi ada. Belum bayu mau pakai baju keren dulu. Waduh. Kan. Tiba-tiba gitu. Iya kan. Ya. Kemudian kalau diundang masuklah. Dan kalau sudah selesai makan. Segera bangkit. Jangan duduk bersenang-senang ngobrol. Karena itu mengganggu Nabi. Nah, kita lihat. Jadi tuntunannya bagaimana? Datang tepat waktu, habis selesai pulang. Jangan ngobrol lama-lama sehingga mengganggu Nabi. Sebenarnya ini, tuntunan ini bisa kita tujukan kepada semua orang, terhadap semua orang. Lebih-lebih kalau orang itu orang yang Anda hormati. Boleh jadi kalau kita berteman mau duduk begitu tidak sungkan kan kalau ya, temannya. Betul. Tapi ada orang yang merasa ini. Nabi di sini dalam riwayat itu orang masih duduk ngobrol. Nabi sudah bolak-balik berdiri datang lagi dia masih ada dia. Nah, di sini dikatakan itu mengganggu Nabi tetapi Nabi malu untuk berkata pulanglah. Ya orang terhormat begitu kan. Kalau sahabat itu boleh jadi udah deh pulang deh lu. Iya kan bisa berdiri ya, dulu nah kita mau kerja besok. Nabi ini malu. Kita ingin garis bawahi lagi satu hal. Malu itu apa? Kita lihat. Kalau dalam bahasa malu itu perasaan tidak enak. Karena melakukan sesuatu yang dianggap kurang baik oleh masyarakat, ya kan? Atau dianggap tidak tepat pada situasi itu. Baik ketidaktepatan itu dalam pakaian, dalam ucapan, malu. Kalau dalam agama, malu itu tidak sekedar seperti itu. Malu itu adalah perasaan tidak enak. Karena yang pertama, melakukan suatu pelanggaran agama. Yang kedua, malu itu bisa tertuju pada Allah, bisa tertuju pada manusia, bisa tertuju pada diri kita. Baik Pak Quraiz, okay. Saya potong dulu boleh ya? Mari silakan. Kita akan lanjutkan tafsir Al-Misbah segera yang setelah pariwara berikut ini. Ucapkan salam. Biar orang itu menjawab, artinya dia sudah siap. Kalau salam tidak terjawab, ucapkan sekali lagi sampai 3 kali. Kalau tidak terjawab, pulang. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kita masih membahas tentang surat Al-Ahzab ayat 53-59. Tadi ada malu, dari kata malu, ya malu terhadap Allah, malu terhadap diri sendiri, malu mempermalukan orang lain. Yeah. Ini saya dan Bayu langsung bisa di situ sampai sedemikian rupanya ya Pak Quraiz ya. Silakan dilanjutkan kembali. Jadi kalau kita mau bicara soal itu, saya mau beri beberapa contoh bagaimana malu, Nabi itu malu mempermalukan orang. Dia kalau mau mengkritik seseorang, dia tidak sebut namanya. Beliau berkata, kenapa ada orang seperti ini. Tidak ada yang malu. Ya kan? Artinya dia luruskan, tapi orang itu tidak menjadi malu. Ya. Bahkan ada yang lebih hebat dari ini. Itu ada riwayat mengatakan, suatu ketika di masjid disuguhkan makanan yang terbuat dari kambing unta. Maaf, setelah makan ada salah seorang keluar angin. Mau salat. Kalau kira-kira bagaimana caranya Nabi supaya orang ini tidak malu. Karena kalau dia berkata yang keluar angin pergi wudhu. Malu kan? Ketahuan. Ya, jadi Nabi bersabda begini. Yang makan daging unta pergi berwudhu. Semua makan daging unta. semua pergi berwudu. Yang batal wudunya menjadi ini, yang tidak batal memperbaharui wudu. Ulama yang tidak memahami sebab ucapan ini beranggapan makan daging unta membatalkan wudu. Padahal sebenarnya konteksnya bukan seperti itu. Salah satu bukti bagaimana Nabi itu menjaga perasaan sehingga jangan sampai orang malu. Bahkan dalam banyak hal ada orang datang mengaku pada Nabi, wahai Nabi saya berdosa. Nabi pura-pura tidak dengar. Wahai Nabi, jatuhkan pada saya sanksi hukum. Saya melakukan perzinahan. Nabi enggak dengar. Dalam hati Nabi, ini orang sudah insaf, tidak perlu dipermalukan. Berkata sekali, wahai Nabi, jatuhkan saya ini. Nabi masih bertanya pada yang lain, ini orang gila atau bukan? Tidak mau dipermalukan. Nabi, tidak. Nabi, jatuhkan saya ini, saya melakukan perzinahan. Terus kata Nabi, barangkali kamu cuma pegang-pegang. Diberi kesempatan untuk menutup aibnya. Kenapa? Karena Nabi tahu orang ini sudah insaf. Nanti setelah berulang-ulang, baru Nabi. Jadi beginilah kita, kritik itu silahkan kritik. Tapi jangan permalukan orang. Maukah Anda dipermalukan? Anda kan tidak mau. Perlakukanlah orang sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Oke, kita kembali ke ayat kita ya. Jadi itu tuntunan berkunjung ke rumah pada waktunya. Apalagi sekarang saya kira. Kalau kita lihat di sini, kalau kamu diundang dalam konteks makanan. Untuk kita di kota-kota besar. Sebelum berkunjung ke rumah orang, apalagi orang-orang terhormat, minta waktu. Kenapa minta waktu? Supaya dia siap. Apalagi kayak di Jakarta, Anda pergi ke rumah satu orang, orangnya tidak ada. Minta waktu. Diberi waktu, datang pada waktunya. Jangan melecehkan orang, suruh orang menunggu Anda. Anda termasuk istimewa. Anda hadir sebelum jam. Alhamdulillah. Iya kan? Terlalu itu kan cepat. Mestinya begitu. Iya toh. Menghargai berarti ya. Ada orang yang suruh kita nunggu. Kapan datangnya? Bukan tuntunan agama. Oke. Nah. Setelah itu kita lihat tuntunan yang lain. Di rumah. Kalau mau berkunjung ke rumah. Pasti ada wanita-wanita. Ada istri, ada anak-anak. Boleh jadi dalam konteks hubungan antar manusia, boleh jadi, apalagi sekarang, boleh jadi Anda berhubungan dengan istri seseorang. Ada caranya dong. Jangan datang tanpa waktunya. Jangan masuk tanpa izinnya. Jangan ngintip. Kata Nabi saya, kalau lihat orang mengintip, saya ingin cocok mata dia. Jangan mengintip. Ucapkan salam. Biar orang itu menjawab. Artinya dia sudah siap. Kalau salam tidak terjawab. Ucapkan sekali lagi sampai 3 kali. Kalau tidak terjawab pulang. Nah, dalam konteks istri Nabi. Yang kita pernah berbicara bahwa Nabi adalah seorang yang mulia, seorang yang harus dihormati, istrinya pun demikian. Di sini ada tuntunan khusus kepada mereka. Wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Kalau kamu meminta suatu barang kepada istri-istri Nabi, maka mintalah itu di belakang tabir. Hijab itu sebenarnya bukan pakaian ini, tabir. Jadi kita biasa di masjid-masjid sampai sekarang ini, kita masih biasa lihat dalam ceramah ada tempat perempuan sendiri, laki sendiri, ya kan? Terus ada tabir ya. Itu tuntunan diambil dari sini. Walaupun oleh kemudian sementara ulama berkata bahwa itu tidak mengharuskan ada tabir. Tetapi yang penting tidak berbaur sehingga Itu sebabnya juga ada ulama-ulama kita yang berkata di pesta perkawinan itu laki-laki sendiri, perempuan bisa. Sendiri kan. Oke, itu bisa diterima walaupun ada yang lain yang punya pendapat lain. Baik, kita break dulu, kembali kita break dan kita kembali setelah pariwara berikut ini di Tafsir Al-Misbah. Nabi pernah berpesan pada Sayyidina Umar. Yang mana lebih tinggi kedudukannya Sayyidina Umar dari Nabi? Jelas Nabi. Tapi Sayyidina Umar mau pergi umrah, mau pergi tawaf. Nabi berkata, La tansani min du'aik. Ya akhi, saudaraku, jangan lupa doakan saya di sana. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Ada Bayu Oktara, ada Pak Quraisy tentunya. Tadi datang ke rumah siapa memangnya sebetulnya? Sahabat. Oh, sahabat ya. Tentu enggak punya pikiran apa-apa. Enggak punya pikiran apa-apa. Justru kita takut kalau misalnya enggak punya pikiran apa-apa kenapa harus risih gitu. Tapi takut malah menimbulkan fitnah. Tadi Pak Quraisy bilang, kali kita lihat-lihat dulu. Kalau memang di beranda kan enggak apa-apa. Ya, Pak Quraisy. Ya, mungkin silakan mungkin aja. Atau sudah tua. Sudah tua. Artinya fleksibel. Agama ini tidak ketat bahwa ini. Nanti kita lihat di sini bahwa setelah melarang orang lain masuk ke rumah Nabi dan sebagainya dan sebagainya, ayat berikutnya itu mengecualikan ayahnya boleh, anaknya boleh. Walaupun anak pun ada diatur itu. Ada waktu-waktu di mana anak tidak boleh masuk kamar. Ada jam tertentu gitu ya Pak Quraisy. Ada tiga waktu. Anak-anak walau di bawah umur atau hampir masuk dewasa tidak boleh masuk kamar tanpa izin. Kapan itu? Habis sholat subuh. Belum teratur. Dohor waktu tidur siang. Dulu kan orang tidur siang. Habis isya. Biar terjaga privasi orang tua. Bukan pintu. Kita harus didik anak-anak kita sejak dini untuk mengetuk pintu minta izin. Iya kan? Surat-surat juga begitu. Kita terhadap anak kita ada surat-suratnya, jangan buka surat. Ada privasi. Walaupun anak sendiri gitu. Untuk anak sendiri. Ya kan ada hal-hal yang dia tidak mau orang tuanya tahu, walaupun itu dibenarkan agama untuk dia lakukan. Ya kan? Jadi perhatikanlah itu semuanya. Nah, jadi dia bilang wala junaha alaihinna, tidak ada dosa bagi mereka kalau orang tuanya, anak-anaknya, saudara-saudara kandungnya, tidak juga kepada anak-anak saudaranya, kemanakannya boleh masuk ke rumah, tapi bukan kamar loh. Kamar ada izin masuk ke rumah dan sebagainya. Dan hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Nah, ini isyarat betapa seharusnya seorang menghormati Nabi, rumahnya, keluarganya. Kita tambah sekarang isyarat bagaimana seorang harus menghormati orang yang terhormat. Jangan permalukan dia. Jangan sampai aibnya terbuka karena dia orang terhormat. Oke. Baru di sini, karena Nabi amat terhormat dan punya jasa yang sangat besar terhadap umat manusia, Allah menyatakan di sini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Nah, kita berhenti. Salawat itu ada dari Allah, ada dari malaikat, ada dari kita. Salawat dari Allah itu berarti rahmat dari Allah. Jadi ketika di sini dia kata sungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, artinya mencurahkan terus-menerus rahmat kepada Nabi. Nabi walaupun sudah sedemikian banyak rahmat Allah yang beliau dapatkan, Allah rahmatnya tidak terbatas. Sehingga terus menerus. Malaikat bersalawat itu artinya memohonkan ampun. Dia mohonkan ampun kepada Rasul, melakukan hal-hal yang menurut ukuran kita wajar, tapi karena beliau manusia terhormat itu tidak wajar. Saya beri contoh perbandingan. Saya pernah beri contoh ini. Anak SD kalau salah, bisa ditoleransi kesalahan itu kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang di atas umurnya. Tapi anak SMP, kalau salah, seperti salahnya anak ini, dia ditoleransi. Ya kan? Semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar tuntutan atas dia. Nabi kalau melakukan kesalahan, itu bukan kesalahan dalam ukuran manusia biasa. Dianggap kesalahan, kamu orang, masa kamu begitu? Nah, di sini malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Nah, ada lagi salawat dari manusia. Kita disuruh bersalawatlah kepada Nabi, yakni doakan Nabi. Kita ini butuh Allah, Nabi pun masih butuh Allah. Tidak ada orang yang tidak butuh kepada Allah. Banyak kebutuhan, banyak ini. Nabi pernah berpesan pada Sayyidina Umar. Yang mana lebih tinggi kedudukannya Sayyidina Umar dari Nabi? Jelas Nabi. Tapi Sayyidina Umar mau pergi umrah, mau pergi tawaf. Nabi berkata, La tansani min du'aik. Ya akhi, saudaraku, jangan lupa doakan saya di sana. Walaupun lebih tinggi. Ya, kita disuruh bersalawat, mohonkan doa kepada Nabi. Ya Allah, anugerahkan ini. Habis azan, ya Allah, anugerahkan dia makam yang kamu janjikan. Doa. Menarik. Yang pertama, tidak ada perintah Allah yang diperintahkannya kepada umat manusia yang dia lakukan lebih dulu. Kecuali salawat. Sebelum Allah perintahkan kita bersalawat, dia nyatakan, saya salawat kepada Nabi. Kenapa kita harus bersalawat pada Nabi? Kita ingin mengucapkan terima kasih pada beliau. Tapi kita tidak mampu. Maka kita minta dari Allah. Hanya engkau yang mampu membalas jasanya, ya Allah. Itu. Jadi sungguh kikir orang yang hanya disuruh berdoa, dia tidak mau. Padahal tapi ada ya orang. Berdoa. Ya kan? Ya Allah. Nabi sudah berjasa pada kamu, memberi tuntunan. Terima kasih dong. Bayar dong. Gak usah bayar. Gak usah ini. Minta aja sama Tuhan. Itu pun. Ada yang gak mau ya Pak. Ada yang gak mau. Mungkin kita akan simak dulu pertanyaan dari penonton di rumah silakan, ya. Silakan kita simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin dari Universitas Atmajaya. Mau bertanya kepada Bapak Quraisy, boleh gak sih kalau jikalau suami saya sedang keluar kota, terusnya saya memperbolehkan masuk tetangga laki-laki saya untuk sekedar berbasa-basi? Dan jawaban dari pertanyaan ini akan kita jawab segera setelah pariwara berikut ini. Tentunya tetap di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Salah satu syarat dalam kehidupan rumah tangga itu bahwa seorang istri tidak mengizinkan seorang lelaki masuk ke rumahnya, lebih-lebih kalau lelaki itu tidak disenangi oleh suami. Kembali di Tafsir Al-Misbah, kita masih membahas tentang etika dalam rumah ya, masuk dalam rumah ya Pak ya. Pertanyaan dari penonton di rumah ya, saya ingin bertanya Pak Quraisy, suami saya seringkali dinas di luar kota dan saya sendirian bersama anak saya yang masih kecil. Nah terkadang tetangga saya laki-laki sering mengajak saya ngobrol di belakang rumah. Bolehkah saya mempersilahkannya untuk sekedar basa-basi atau bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ngobrol itu beda dengan bercakap. Ngobrol itu tanpa tujuan biasa yang penting. Oh. Iya kan? Nah, ini saya khawatir ini merempet. Saya tidak benarkan kalau ngobrol seperti itu sendirian dan bersama anak kecil. Iya kan? Kalau dia berbicara untuk satu keperluan dan dalam waktu yang tertentu sehingga sekedar menyampaikan sesuatu bisa-bisa saja. Tapi kalau ngobrol, siapa yang menjamin di dalam ajaran agama tidak berduaan seorang lelaki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Jadi jangan deh main api itu. Banyak saya. Ya. Tapi kalau berbicara ada keperluannya, saya ada ini, saya ada itu secara terhormat. Apalagi ini tadi dikatakan di belakang ya. Betul. Ah. Halaman belakang. Halaman belakang. Pinter ini tempatnya ya. Bisa masuk ke halaman belakang ya. Tetangga mungkin ada di pintu belakang. Jadi jangan. Jadi tidak ya. Dianjurkan tidak gitu ya. Baik, Bayu. Iya. Nah. Mau nanya lagi. Iya, nih, saya tahu nih, yakin nih. Berkaitan dengan penerimaan. Pengalaman pribadi nih. Iya, mungkin pernah juga pengalaman pribadi, mungkin juga Mas Alvin, Pak Kurais. Misalnya, kita sebagai tuan rumah menerima tamu. Tapi mungkin tamunya ini tamu yang tidak diinginkan. Yeah. Dalam arti misalnya waktunya kok udah terlalu larut. Atau mungkin kok saat kita mau pergi ada keperluan kok datang. Atau justru mungkin ada orang yang kita lagi nggak mau ketemu begitu. Yeah. Bukan nggak karena ya, kita nggak kehendaki. Bagaimana adabnya? Bagaimana apa kita harus menerima, artinya kita pura-pura membohongi diri sendiri? Atau kita memberitahu dengan resiko nanti tersinggung. Atau kita bohong, bilang kita gak ada di rumah. Bagaimana? Nah, iya, itu sebabnya. Bagus pernyataan Anda ini. Tamu kalau mau berkunjung ke rumah, dia hendaknya sebelum masuk mengucapkan salam. Ya kan? Betul. Nah, kalau Anda mau menerimanya, Anda jawab salamnya. Kalau Anda tidak menjawab, itu isyarat bahwa dia tidak mau menerima Anda. Boleh tidak menerima tamu yang Anda tidak senangi. Apalagi yang khawatir menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau suami tidak setuju dengan dia. Salah satu syarat dalam kehidupan rumah tangga itu, bahwa seorang istri tidak mengizinkan seorang lelaki masuk ke rumahnya, lebih-lebih kalau lelaki itu tidak disenangi oleh suami. Jadi minta maaf saja. Kita seringkali kalau dewasa ini sebenarnya kalau Anda tidak akrab dengan seseorang, itu sebaiknya telepon sebelum datang, minta waktu. Ada terkadang waktu-waktu di mana kita ingin menyendiri. Ya, ada waktu-waktu di mana kita mempunyai suatu pekerjaan yang harus kita selesaikan, lalu menghadapi tamu. Terbengkalai pekerjaan kita. Tidak apa-apa, menolak secara baik-baik. Jadi saya terus terang perlakukan itu. Ada orang yang datang pada saya saat maghrib, di mana mau sholat maghrib, di mana mau melakukan kegiatan yang ini. Saya, jangan datang, telepon dulu. Mau datang mau ketemu saya di kantor jam sekian, ya kan? Jangan lantas datang mendadak. Oke, kita lanjutkan ya, saya kira. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, doakanlah pada nabi, wasallimu taslima. Ucapkanlah salam kepada beliau, itu satu maknanya. Ada yang berkata, terimalah semua tuntunannya dengan sepenuh. Ada yang bertanya, bagaimana kita bersalawat kepadamu wahai Nabi? Nabi ajarkan, Allahumma salli ala Muhammad. Ditambah, wa ali Muhammad. Kita mau tambah lagi, Allahumma salli ala Muhammad, wa ali Muhammad, wa ashabi Muhammad. Ya kan? Mau tambah lagi, boleh deh tambah aneka ini. Selama semua menunjukkan penghormatan pada beliau. Salimu taslima, bagaimana salam kepada Nabi? Ucapkan, assalamu alaika ya Rasulullah. Karena Rasul masih hidup. Beliau hidup. Hanya kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita. Itu tuntunan agama. Baru dia katakan, sungguhnya orang-orang yang mengganggu Nabi, mengganggu Allah dan Rasulnya, Allah mengutuk mereka di dunia dan di akhirat dan menyiapkan buat mereka siksa yang menghinakan. Orang-orang yang mengganggu orang-orang mukmin dan mukminah dan menuduh mereka dengan tuduhan yang bermacam-macam, yang buruk, mereka itu telah memikul suatu dosa yang sangat besar dan sebagainya. Baru ini yang penting saya ingin Wahai Nabi, tuntunan nih. Katakan kepada istri-istrimu dan anak-anakmu dan juga kepada wanita-wanita mukmin. Jadi semua selama dia wanita. Istri, anak, dan semua wanita selama mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan di ke badan mereka jilbab mereka. Mengulurkan di atas badan mereka jilbab mereka. Persoalan apa itu jilbab? Quraisy, ini semakin menarik sekali, apalagi bicara tentang ini. Tapi kita break dulu sejenak, kita lanjutkan lagi. Tapi break dulu. Sebentar ya Pak, kita break dulu, kita kembali saat lagi. Hanya di Tafsir Al-Misbah. Lakukanlah hal-hal atau hindarilah hal-hal yang bisa menimbulkan prasangka buruk. Jangan selfie berdua. Itu bisa dijadikan dasar untuk orang yang mau hoax. Oh, ini lagi ini. Ya kan? Kembali di Tafsir Al-Misbah di ayat ke-59 tadi ya Pak ya. Hendaklah mengulurkan jilbabnya ya tadi. Ya, mengulurkan jilbabnya secara mantap ke badan mereka. Secara mantap ke badan mereka. Ada alaihinna secara mantap. Nah. Apa ini jilbab? Kan beda-beda. Ya. Ada yang berkata pakaian di atas pakaian. Itu yang biasa orang pakai pakaian hitam. Ya. Ya toh? Boleh jadi di dalamnya itu pakaiannya yang indah. Kalau keluar dia pakai itu. Kalau tidak ada orang lelaki, pesta perempuan dia buka itu. Dia pakailah pakaian yang ini. Nah, dulu di zaman Nabi ada wanita-wanita merdeka, ada budak-budak. Dulu WC itu bukan dekat rumah. Pergi jauh di tempat yang rendah, di semak, kalau ada semak, supaya tidak terlihat. Nah, ada anak-anak muda usil, kalau keluar dia ganggu, maka Allah memerintahkan hendaknya kalau keluar pakai pakaian tertutup. Untuk apa? Nah, kita baca di sini, zalika adna ayyurafna falayu zaina. Tujuannya supaya bisa dikenal bahwa dia orang merdeka sehingga tidak diganggu. Karena ini anak-anak usil berkata, oh, saya kira dia itu budak, kan bisa jatah ganggu itu. Jadi terlihat bahwa tujuannya untuk itu. Di zaman Sayyidina Umar itu budak-budak dilarang pakai jilbab. Sebab menjadi tidak berbeda antara orang merdeka dan yang tidak. Ya kan? Oke, okay, itu berarti jilbab ya dalam pengertian ini tadi. Nanti kita punya ayat yang lain lagi yang berbicara tentang kerudung dan lain-lain. Ada ayatnya yang lain. Itu berarti tujuan berjilbab yang dijelaskan di sini adalah untuk membedakan Anda orang terhormat atau tidak terhormat. Anda bersedia diganggu atau tidak diganggu. Iya kan? Ya. Kalau kita baca ini. Tetapi apakah dengan demikian kita dapat berkata bahwa kalau terjamin tidak diganggu boleh menampakkan aurat? Nah, tidak. Betul? Aurat tetap harus ditutup. Aurat. Tinggal kita bicara lagi apa aurat. Satu. Yang kedua, pada prinsipnya agama ingin menampakkan bahwa wanita-wanita itu terhormat sehingga tidak mengundang pelecehan, tidak mengundang gangguan, dan tidak mengundang gangguan itu bukan sekedar melalui pakaian tertentu, melalui jalannya juga. Dilarang. Kalau kamu jalan, dulu ada orang pakai gelang di kaki. Jangan jalan memukulkan kaki. Dilarang memakai wangi-wangian yang mengundang orang melihat. Ya kan? Itu larangan agama. Bahkan kita bisa berkata sekarang, tidaklah direstui oleh agama orang memakai jilbab, pakai jilbab nih, tetapi dengan cara-cara yang mengundang. Iya. Karena begitu. Jangan pakai pakaian sempit. Merangsang, mengundang orang ini. Ya kan? Pakai pakaian macam-macam, suara dimanja-manjakan dan sebagainya. Itu tidak. Itu mengundang pelecehan. Nah itu yang dimaksud ya. Pakailah itu lebih wajar menjadikan mereka dikenal sehingga tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, mengampuni apa yang sudah lalu. Mari mulai dari sekarang untuk menyesuaikan diri. Karena pengetahuan udah tambah kan? Iya. Ya. Baik, kita mungkin sampai ke kesimpulan ya Pak ya? Kesimpulannya itu, saya kira yang pertama kesimpulan kita adalah perlu penghormatan kepada orang-orang yang mulia. Perlu memperhatikan cara-cara jam-jam berkunjung kepada orang. Jangan melampaui batas, jangan terlambat, jangan juga terlalu cepat, jangan mengganggu tuan rumah. Satu, yang kedua saya kira dari apa yang kita baca tadi ini bahwa untuk menghindari timbulnya fitnah yang tidak diinginkan, lakukanlah hal-hal atau hindarilah hal-hal yang bisa menimbulkan prasangka buruk. Ya kan? Jangan selfie berdua. Ya. Itu bisa dijadikan dasar untuk orang yang mau hoak, oh, ini lagi ini. Ya kan? Bukan jangan ini. Menerima tamu, apalagi di tempat di belakang. Di belakang halaman. Jadi di belakang halaman, apalagi dalam jam-jam yang tidak tepat. Ya kan? Itu supaya tidak timbul fitnah. Supaya nama baik, Anda nama baik suami tetap terpelihara. Baru kita lihat lagi, hormatilah Nabi. Agungkan dia. Anda tidak mampu membalas jasanya, sedang begitu banyak jasanya, mohonlah kepada Allah agar Allah yang memberikan kepada Nabi tuntunan. Nah, kalau demi menjaga kehormatan dan dikenal sebagai orang baik-baik, pakailah pakaian terhormat. Kalau pakai jilbab, jangan memakai jilbab yang mengundang perhatian orang. Pakai jilbab untuk menampakkan kehormatan sehingga Anda tidak diganggu. Saya tidak berkata kalau tidak diganggu boleh terbuka, tidak. Ada ketentuan aurat dan itu kita akan bahas dalam ayat yang lain. Yang lain. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik. Alhamdulillah dapat banyak informasi, banyak ilmu ini mudah-mudahan. Baik, Pak Kres, terima kasih banyak buat penjelasannya hari ini. Bayu juga terima kasih banyak sudah hadir bersama kita di Tafsir Al-Misbah. Kita akan ketemu lagi besok untuk melanjutkan ayat-ayat Al-Quran lagi kajiannya. Saya Alvin Adam, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.